Adami lagi bilang, apa arti sebuah nama? Ini dongo. Coba, kalau ndak ada nama tak, bagaimana kita kupanggil di? Halo, ada Yanu? Yanu siapa? Yanu, banyaknya itu. Panggil, Anu, balik semua orang. Coba kalau ada nama, penting. Orang tua ada tiga kewajibannya kepada anak. Satu diantaranya, lahir, kasih nama yang baik. Coba Maki, dalam Islam, nama adalah doa. Dalam Islam, nama adalah identitas. Dan dalam Islam, di akhirat kelak, nama tetap digunakan dan dapat menyelamatkan kita. Apa maksudnya? Satu, nama, dari nama orang saya bisa tahu agamanya. Coba sebut namanya. Abdul Jabbar, 99% pasti Muslim. Siapa namamu? Bertus, 99% pasti non-Muslim. Siapa namamu? Ambok Dalle, pasti bukan orang Jawa. Mana orang Jawa namanya Ambok Dalle? Kalau Margono, iya. Sutioso, Jokowi, Jawa lah itu. Kalau Bugis, Ambok Dalle. Kenapa Ambok Dalle? Karena selalu beruntung. Ambok Saka, kenapa Ambok Saka? Tidak pernah lolos. Ambok Upe, kenapa Ambok Upe? Selalu kerjaannya mau Upe, beruntung terus. Kalau yang banyak di bengkel, Ambok Intang. Yang panjang umurnya, Ambo Tuo. Yang suka naik kitamannya, Ambo Endre. Ambo Gisa. Kalau saya, Ambo Ece. Kenapa? Karena namanya anakku Ece, jadi sebuka Ambo Ece. Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, itu di dunia. Lalu di akhirat, apa gunanya dunia di akhirat nanti nama? Pak, Nabi menginformasikan. Dari Adam sampai kiamat, dikumpul kita di satu tempat, namanya Padang Mahsyar. Dan pada saat itu kita ngantri berapa triliun manusia dan dipanggil kita satu demi satu. Siapa dulu dipanggil? Apa nenek yang duluan mati? Tidak. Siapa? Nama-nama Islam dulu. Abdurrahman, Abdul Jabbar, Siti Fatimah, Mutmainnah, Aisyah. Itu dulu dipanggil. Dodi, Tony, Joni, Rudi, Nining, Ningsi, Mondri Kocilaka. Dipanggil juga, tapi di belakang. Kan enak itu kalau ada pembagian sembako, kita lebih dulu dapat. Dipanggil di belakang, dapat juga. Tapi sesa-sesa anak manikasi. Bagaimana kita ini, Ustaz? Yang terlanjur minamata bukan Muhammad, gampang, tambahi saja di depannya Muhammad.